Jadi artinya talingannya tak undah nang memeliharakan ya Tuhan, bukan nyaman bener nang ya. Kalau tersalah pendengar lagi kita muncul di pelar Tuhan, bahkan apa nang tadi tetap tersalah-salah saja pendengar lah ujar orang, ya kah guru tadi sembayang bakunut pendengar sorok, guru tadi beburut tangkan salah aja pendengar anu ngalih nengi ngalih. Assalamualaikum jurang hanya jer tadi kemana ke kambing sorong kan lain aja nyentanya pendengar sudah salah salah ini itu tadi nyentuh ini Allah menjagakan pendengaran tadi lalu bagus lalu teringat lalu kita memeriksa diri kita aku jer pendengaran dajin pinah. Kalau ada orang nyambat orang ketujuh aku undangar yang berarti kalau kita pelihara tak telinga. Nah berarti kita baluman lagi mendapat makom ahbabtu tadi nah. Hanya balum disayangi orang lagi kita tak. Ada tu salahnya tak. Wa imanang wajibkah, wa imanang sunatkah, koler, wa imma rajin aja orang sunat cuma kada ikhlaskah. Macam-macam tak ada kekurangannya. Apang semua semacam diperiksa dalilnya artinya alamatnya telinga sudah luput. Nah itu. Itu. Nah apalagi wa basara dan aku nang menjaga akan matanya. Alladzi yabsuru bihi nang inya itu artinya pelingo-pelingo atau lingas-lingas. Nah, dengan dia apang sudah jam melihat. Sudah aja jadi tiap suruh ini maknanya lingas-lingas tak pulang bisa lah hanya lingas-lingas mata tak berlihat dipelihara Tuhan juga. Nah pendek aja adupan tak masuk ke mata kita kada kawah setengah matinya kada kawah masuk. Nah, dipelihara Tuhan nah lalu nangailah nang jauh-jauh tanangnya lalu kelihatan. Nah itu sebab inya melihat lawan Tuhan. Nang jauh-jauh lalu didangarnya nangai. Nah itu nang jauh tadi didangarnya. Kalau pang memakai alat kada. Misalnya ada orang taluk selong menyambati sidin lah. Sidin dengar aja terpedasin di keraton sini. Nah apalamun telinga sidin panjang Tuhan nang mendengar kah. Dan ka orangnya melihat sidin pula si anu pang itu nang duduk itu nang menderapun itu tak. Bilang hendak tak sejam separapat inya memender aku aja. Osi galuh anu pang tak inya duduk di rumah larjar. Nah sambil bakutang aja menguyau aku ujarnya burun itu bila babacan inggo kesah bebini. Nah, biar urangnya dimurung misalnya. Misalnya tak kedengaran sidin kelihatan sidin apa mun mata sidin dipelihara Tuhan telinga sidin dipelihara Tuhan. Kenapa? Mendengar aja si Den. Nah itu. Tapi nang bagus saja. Bak nomor kena nomor nang jama mujakar gaib. Si Den kada mau. Tahu mujakar gaib. Nala nala. Nah apa jama mujakarnya? Nalu. Ah si Den kada mau mendahakan jama mujakar gaib tuh. Walau si Den melihat juga. Atau ada orang napa jadi maling misalnya. Ya kah? Kada mau si Den nyambat. Si Anu nang menyuntannya kada mau. Kada mau sidin, walau sidin melihat aja. Nah itu kada mau sidin. Cuma paling-paling gagawain nih aja sidin. Ditakunakan lawan si Ano paling-paling minto. Itu kan wani bana sudah sidin tak. Itu kan bilang pada bilang hendak ngalih aja tuh. Nah itu. Kenapa amalan sidin tadi? Nang wajib, bujur. Nang sunat, rajin, niatan beparak lawan Tuhan. Haro hasilnya ih kada gagampangan. Iya kah? Jadi ujar orang desa, jangan waninya wah menguyang-uyang si In. Artinya si In tuh si Din. Kenapa? Karena ada pulang temerinanya nama ujar, pirang. Jangan menguyang-uyang si In, pian pirangai si Din ndang raja. Nah, ada wani, kenapa? Dasar bujur juga ngarengetan di telinga sini mau kada mau guring nang rakan itu. Lah asa handak kita nang le ini asa handak untuk ta jadi tahu endang aja ta nang urang temui di tekan cara di kandangan kah nang aja ta Minta melihat tulang lah orang kan itu tanam cian orang itu nya dedek macam ham di mapa. Minta. Minta. Wa basarahu atap kepada si sam'a tadi. Halnya unda menjaga matanya. Allah liyab suruh binang inya melihat dengan dia. Liyab suruh ka yub siruh ka barang dia terikam situ. Wa yadahu dan unda menjaga tangannya. Allah tiap tisuh binang inya itu napa tadi? Menyentuh ka basri yab situ say. Ya itu. Menyentuh ka lah biha dengan dia. Wa rijlahu. Nah ini mengenai tangan kita ambil sedikit. Anu tabarrukannya nih lah. Tabarukan ada kalau riwayat datuk kita kelampaian nang waktu masjid di Jakarta aja ya kah nang sidin membujurakan arahnya bukan kisahnya itu riwayatnya kita kan menemui pang tangan lontangan aja jangan minta nah kalau pang dibabak kada kalau pang ada rengat apalagi pecah kada dah kalau pang tanahnya nene lalu pina belah kada jua pas ini kalau sudah tangan ditolong Allah Ta'ala nah lalu arahnya itu pulang lah mata sidin sampai aja ke sana lihat aja nang coba tapi ini riwayatnya aja orang suruh kita losbar nah sudah haulnya aja sudah 180 kaparah itu tadi ya kan amat dan Allah bimadadihi. Itu kalau sudah orang makam itu tadi. Orang makam sudah wali. Wali Allah Ta'ala nang mahbubin ini tadi. Ya kah? Mahbubin. Tapi mahbubin itu baharitan orangnya. Tidak Allah abdul ittalah. Itu kan baharitan. Kalau sudah tidak kerja. Baharitan tidak kerja. Ya Allah sampai ke habis. Ya Allah. Kisahnya nang. Napa aja sebelah kah keadaan baharitan orangnya juga wa yadahu walatibsa wa rijlahu napa rijlahu tadi ada unda aja Tuhan menjagakan batisnya allati yamsi biha nang inya berjalan dengan dia lah nah itu tadi Tuhan nang memeliharakan batisnya nang inya berjalan dengan dia habisnya iya diantaranya hajian ini lah nang ke Makkah tas saluncatan aja paribasanya sampai jadi ujar orang di Makkah orang nih orang mata pura juga di Makkah aku yakin dasar ikam ada di Makkah yakin dan kawalku pulang dan dihiga nih iya juga melihat ikam juga pulang nah aku pusut-pusut juga mata sudah iya juga kan ujar orang bahari lah munyarnya bayangan aja mun dipusut mata tuh kena Arab ternyata lain kawal di kampung dasar iya juga dan aku kada hendak ngaji ke lainnya tetap lo nikam melihat sudah keramatnya nih ujian madura tak keramat tak keramat kita nah itu tadi nah kenapa inya itu ada kita nih jangan naka Makkah beluncat saruan aja tak lah tak kaliwe kedudian sudah orang nang sudah nang birahmatika hanyar datang jadi nang mulai pemulaan tadi kada napa mun nang bejalan ya Allah ya bana samut nang garing 40 tahun sing makanan artinya kayumus orang nininya ya kah nyintet tanya ini munyahan asalnya handak aja nang munyahan dak cup adanya di Makkah sita orang sudah makam mahabban ini tadi sepentu batisnya itu pang tadi pang ditolong napa Allah subhanahu wa ta'ala ya kan jadi kita kada bingung hadisnya ada aja di kursi ya, tapi orang sudah makam nito mung kita kada ada kisah hendak ke dapur aja bilang ya Allah liwa orang ini apanya itu tadi nah lah itu kisah Pal wala in sa'alani lamun inya berdoa minta lawan undan ini doa sidin ini larang mana ini doa sidin ini amun sidin tamat berdoa laku tian naho nah itu akan unda bari akan dia kan oh tia itu ada kalau huruf nae itu jadi kan pel mudar itu lil istiqbal ada maknanya lil hal apa ada artinya kabul dengan itu amin ya tak nang jadi kita doa doakan iya Habib Soleh Tanggul nengeh itu apabila sin berdoa bilang hendak situ sini nang laungtiannya nini ini ano bilang hendak lilhal bukan fi'il mudhari lilhal lawan istiqbal itu tadi. Jadi orang nanya ada nang minta doakan lagi misalnya habar jo bang aku ni kada nemu ni itu sampai kasidin masuk ke jamban dia ringatannya oleh Arab itu artinya mungkin kada membariakan kada mendoakan PDK ulun masuki ujar sidin dan nak betakai mana PDK ulun lihati nah habis kaget pian tu ja banyak baja sidin mencakar ini bahaya sebenarnya lalu sidin mau mengangkat tangan harus itu sini jadinya situ sini aja kisahnya minta tapi ini kisah lah aku kada menemuni cuma rawinya tak dapat dipercaya ini kisah ada orang kada percaya lawan Habib Soleh minta jadi ujar sinang percaya nyawa lamun hendak melihat buktinya ayo kita kesanaan lalu tulak berdua membawa sikung sikung orang nang dibawa ini bisu nang dibawa ini bisu bisu tumatan di dalam napa di dalam pusat minta dibawa ke sana buta ini sampai ke sana ini kita lah kadang membaca anu kadang membaca di selama wana lagi lah ini kisah riwayat Habib Soleh dulu nah jadi dibawa si bisu tadi ke sana iya lo pender ya bip bip lalu misalnya nah, apa aja misalnya doakan bip ini nasi bisu ini mudah-mudahan ini berpender bisa kada jahat bip. Jadi ujar Arab tadi, doakan kada pendiri akannya sampai ke situ tadi. Jadi Habib mendoakannya, haro bependernya bisunine. Ba pender. Nah pada percaya sinang tadi lawan Habib salena itu tadi. Ana sebuti. Yang kedua, ini ada orang. Orang ini betok bisi perusahaan. Pendeknya perusahaannya tuh ya ujar kita meleset lah. Jadi tapi orangnya anu kada cara kita ta orangnya anu itikat ta kada cara kita itikat nah ta. Datang ke Habib Soleh hanya kalau minta artinya supaya anu alpangarnya itu anu perusahaan itu maju gitu aja. Nah, jangan pindah ke ini lagi. Jadi Habib Soleh ini hendak menuliskan wapak jimat lah. Dia lain itikat pada seorang orangnya yang ngalih juga. Jadi sidin rupanya kada tapi anu juga. Diambil akan sidin kertas surat kabar. Kertas surat kabar tahu. Bapak-bapak saudara sudah kenal. Nah, kemudian di pulun sidin. Di pulun ya diunjuk sidin di sini hendak. Di tokonya wanita aja ya ke toko telah jadi andaknya itu umana maju benar usahanya itu telah ya kayaknya meriksa kok bisa tertawanya kak surat kabar aja kenapa nang memusut peng tangan siapa nah ini tangan siapa orang nang dikasih Allah Ta'ala jadi tangannya ini berberkat. Ringkasnya waja'alani mubarakan aina ma kuntu fil qabrika fil Makkah kah fi Madinah kah fi manakah aina ma kuntu waja'alani mubarakan. Ini kalau sudah orang makam nenek. Radhiyallahu anhu wa amadana bi madadihi. Habis. Wala in sa'alani lamun inya berdoa la'utiyanna unda barija Tuhan apa permintaannya wa in ista'adani lamun inya minta lindungi akan lawan unda nah itu minta lindungi tahu ya oleh kan minta pelihara napa la'u'idannahu unda ya Tuhan memelihara akan dia ha ini tetap wama taraddattu dan unda kada pernah undur mara nah di sini kita rasa geli juga dengar Allah Ta'ala bisa undur mara kan nang undur mara itu kita kalau lah artinya nang kakaya undur mara iya kah tahu lah undur mara hanya rasa hendak menggawe rasa hendak kada kan undur mara tak kada pernah unda jatuhan undur mara pisahin pada memperbuat sesuatu atau meninggalkannya anapa iluhu nang hendak dibuat katarod tarod dudi sebagaimana undur mara undah piqobdi nafsi abdil mukmin pada mencabut ruh hamba undanang baiman tadi inya yakra'ul mauta yakra'u inya kena aja hendak mati tapi wa ana akrahu masa atahu ada undane hendak sudah aunda kada katujuh menempokan lagi kenapa bahasa kita nyata artinya unda hendak mencabut ruh ini tapi inya hendak minta undur ujarnya kena aja dulu ulun dimatiakan ada undane hendak sudah mematiakan inya ya kalihat ya kal ujar dokter hadirnya ini penyakit ini parah sudah jadi ya ujar Pak Urutan ini kalinya nang tukul bandar aja Pak ini pian ini tukul maut tapi nya kada mau madakan langsung pang kan Pak Urutan tuh kan kasihan si Din ya kala kalau sudah ini sudah lah iya tuh sudah tapi inya berdoa minta panjang umur ada unda aja Tuhan hendak sudah mencabut ruhnya tapi inya minta lagi undur umurnya ya tetap balik ya Tuhan unda undur mara asa hendak mencabutnya asa hendak kada kan maras kada nah maras itu wala buddha minho tapi kada boleh tidak lawan inya mesti mati ya kalau lah biar dikenakan kenapa jadi artinya bisa aja di janieta artinya orang itu diundur apangnya minta tadi undur ya kalau lah walaupun sudah wala buddha ya kah artinya sudah kada boleh tidak sebab lawan Tuhan itu barang kada wajib pang lawan sidin apa harus yamhullah mayasya wa yusbitu ya kah nah itu tadi janana sampai kayak itulah artinya orang itu lawan Tuhan nah itu tadi jadi model rasa model kanda purun kau modelnya Tuhan tak ya kalau lah model-model mintu hebat kalau nah bah panzur rahimakallah ila man tawa alaih hadal hadisul kudsiyuh min asrarul ma'arifi coba pikirkan habis-habis jadi nyawa mudahan nyawa dapat rahmat Allah napa nang dipikirkan kepada sesuatu intawa ishtamala nang mengandung alaihi atasnya sesuatu tadi hadal hadisu oleh hadis tadi al kursi kursi tadi napa bayannya mak mentawah minal asror daripada segala rahasia wal ma'arif dan ilmu-ilmu ma'rifat ha? Nah itu tadi iya kah? Iya wa ta'amma nyawa pikirakan di sini ma akan sesuatu au ma'a nang ma isyaratakan iya iya si hadis tadi iya kan ilahi kepada ma napa minad daqaiqi daripada segala nang halus-halus wal lataifi nang napa bahasa kita tak nang nah, halus jua elah kita kadang bisi banyak bisinya ayak minjam git jawa sedikit nah, minat dakwaib nah halus-halus walau taipip yang cili-cili nah itu wama wasalah hadal abdul muwaffaku dan sesuatu yang telah sampai kepadanya oleh hamba-hamba nang dapat taufik ini ila hadil martabatil azimati kepada pangkat yang bersangatan agung ini allati sara fiha ma yuhibbuhu mahbuban lillah wa ma yakrahuhu makruhan indallah yang jadilah di dalam pangkat itu lamun inya katujuh Allah Ta'ala umpat menurut lawan inya lamun inya kada katuju Allah Ta'ala kada katuju jua misalnya inya kada katuju mati wahine aja jatuhan kena aja nyawa mati dulu ndak kada jadi mati akan nyawa sampai ke itu Tuhan baturut Eta nang dikatujunya dihiakan Tuhan. Nang inya kada katuju, Tuhan kada mengabulkan. Am sampai kaya itu. Lah, nah itu tinggi banar. Padahal urang mah bisa jakuhul-kuhul aja nang eta. Urang nya nih membaharitan tadi aja nih. Tapi baru sekalinya gonol banar urang habisi martabat di sisi Allah itu tadi. Itu tadi. Nah, napa sampai sunat-sunat. Jadi bini-bini kah laki-laki kan kita kada sedikit mendengar riwayat bini-bini nang jadi wali. Di antara bini-bini nang jadi wali Siti Maryam. Siti Maryam naik di atas napa? Di atas ni nafs. Jadi kita napa tu? Ya satuan tu jadi di atas masjid ni tu. Ujar Nabi Zakaria. Minta kalau lah nang maharagu kan sedin menganjuri makanan macam-macam. Sekali naik ke atas nengeh. Oh, makanan nang kadada musimnya tah ada di atas ni tu. Jadi ujar sidin tu. Anni laki hadza. Nah itu. Anni laki hadza. Itu ada sedikit napanya taklil kah? Ngarannya artinya tuh. Nah itu. Artinya datang di mananya wayam? Kan Maryam tuh kita biasa yam-yam aja sinilah. Datang di mana yam pokoleh nang naya? Ipokoleh nang naya. Qalat huwa min 'indillah. Nah itu. Artinya ini dari yang datang dari Allah. Nah ini kan karamat. Ngarannya subsidin lain nabi pang. Siti Maryam urangnya alim, urang mah urang pa ibadat. Cucuk aja nya syaratnya wali alim pa ibadat. Mun kali ibadat lain apalagi bunga. Itu istijrat kena lanjuran ni tuh. Jadi alim duruh orang ilmunya bujur pulang amalnya pulang bujur pulang ada namanya layak adat nah anjar kawa yang dipedakan itu tadi masa kada alim atau gawiannya kada bujur ni mau apa entah nah, naik darah sedikit takulah gender ini darahnya mana naik mana turun juga itu kenapa tadi anu Siti Maryam si kong sudah tadi lah nah itu bini-bini banyak aja bini-bini itu kata iya am kita najani ron bini kita hati-hati juga busia bini kita ini terkena orang nang artinya apa nang kaya itu harota bisa begiro kita ketulahannya bisa aja laki ketulahan ron bini bisa nge mun bini ketulahan laki terancak aja malah entah. Nah itu tadi. Jadi ini hati-hati juga kalau punya laki ketulan non bini. Hah? Lah. Nah itu hati-hati juga. Nah itu. Ini ada juga tuh menak berkesan itu banyak kan kesan-kesannya itu. Buka aja tah jami'u karamatil awliya itu kan nang bubuhan kebinian situ awliyanya karamatnya tah, ada aja situ kan nukar di pasar ada aja orang berjual kalau itu tadi nah, jami'u karamatil awliya ngarannya kalau ada bisirun aja nukar duitnya kalau ada juara selawar kan nukar selawar kan iya aja tah ya lah pakaian hararat kita pun tapi bisik naik jelah pulang aku nah ila bi'adai muqtaradahu alaihi kaca waliatnya tadi nang wajib dulu digawi wal iksari minan nawafil nah sunat-sunat ni tu banyak-banyak tu sidin tadi tapi nang jangan-jangan terlalu nang lah ini sidin pina nyuruh banyak jangan guring diganang makan diganang kalau ya kena nyawa mau amalakan benar lo nang ini nyani bisa aja kena ne amalakan banyak kan anak ini masa salah harus pingkut benar lalu kena guring nyawa nang kasing guringan semalaman guring pulang makan pulang sarian kena makan kalau pina tertawa serongonan nang yang ndak kada tanggung jawab be. Nah itu nah. Jadi ini harus dianu juga kondisinya ya kalau lah lawan artinya energinya kan harus di Tapi kan paham aja itu sudah biar kata dibulik. Cuma kalau-kalau. Hah? Kalau-kalau. Nah, apa ada orang tuh yang membawa anak-anak di dapur sini nih? Ya? Anup yang dia ulun saya takutan mana aja lah. Ini harap gua nulun. Ini kan anaknya halus aja kan anaknya. Beleh gin balong. Ini piannya kacau lagi yang banyak. Sudah malam itu udah bangun guring tapi anjar. Lalu unggut-unggut di jemintunya nah dia pianjar. Jadi ulun gair benarnya mesti ada mau guring nih nih. Ini dah mati kok, ada paham apa? Inya bangun guring, unggut-unggut tu kan mengantuk, bah. Nah, jadi artinya boleh jadi jopang lah, kan anak ni cuma amalakan tahajud. Artinya basah kali bangun jangan guring lagi, tapi awas kondisi harus di. Itu disesuaikan. Tapi ini khairul umur awas Tuhan. Jadi kalau ada terjadi macam-macam, aku kada tanggung jawab. Nah itu sudah bakol-kollah. Nah, jadi dipelihara makannya, gurihnya itu bisa aja kamu tu sudah. Jangan kelewat banar ya kak. Sedang-sedang aja. Ibtigha az-zulfi ladaihi. Nah itu tadi. Ini sudah memulai nih. Artinya semata-mata mengerjakan wajib lonang sunat tadi, ibtigha artinya menuntut az-zulfa at-taqarruba. Nah ini, artinya hendak beparak ladaihi indahu indallah tadi. Jadi hendak beparak lon Tuhan aja jadinya. Lah. Nah, coba kalau kita lihat nang maharagu Nabi Muhammad menyusui tadi. Napa nang dalam kitab maulid hafsita ada kalau jadi kitab napa jadi itu ada murjan ada situ jadi apa jadi minas surur napa jadi madallaha ala anna haddaha minal karamati indallah kada ha indallah. Kita kan kadang-kadang rajin tak kuliah membaca itu indallah. Artinya nang penting nang indallah ni itu kadanya nang indah orang banyak ni ni pak. Ini kita memadahi nafsu kita juga supaya jangan handak nang karomah indal kalki. Indallah nang penting. Model ujar ni itu juga artinya nyusulah dikubur karena hanya ni salam nang baluman ini jangan dia kahandaki kenapa itu. Itu indal kalki ngarannya. Ini indallah nang penting. Jadi ladaihi ladallah jua, ya kah? Jadi kita tadi dulu lamun ba'amal tanapa kaikam misalnya amal itu dipilih jua lo ni amalan ni bagus. Niatnya pulang jangan hendak beparak lawan nang tadi nang guruntung malo, guruntung walo. Ya kah? Jangan. Pas sabaqo ingkanat laka himmatun fil usul ila maratibil kamal apas sabako ujar kita apa iya sigralah anda nah itu pas sabako artinya sigralah engkau kenapa ujar orang kampung bahari itu kenapa ya ayo lakah nah itu pas sabako. Amun aji jani teh salah asal memaham-maham serongan teh bisa sabak. Nah itu. Ya Allah sah. Sabak. Nah, pas sabako. Ayo lakah. Ingkanat lakah himmatun fil usul ila maratibil kummal. Nah ini kummal nih. Kummal itulah. Lain kummal dan mimnya batas dit. Itu kumma mimnya batas itu. Nah, artinya lamun nyawa ada pang keinginan himmatun tu keinginan, amun ada keinginan ila marot fil usul hendak sampai ila marotibil kumma kepada martabat orang-orang jamata yang sempurna imannya. Lamun waragbatun atap kepada himmatun lamun nyawa ada bisi keinginan pibulugi darajatir rijal nah tadi ya kumal rijal di sini ya kan sampai kepada anu darajat rijal. Napa rijal sini? Hah? Aulia tadi. Amun rijal laki-laki sini berataannya kita laki-laki. Jadi rijal maksudnya aulia tadi ya kan? Nang rijalallah anjane. Faqad wadaha laqad tariqu. Sesungguhnya sudah nyata bagi nyawa lurungnya. Tariqu tadinya tariquhu. Kan lurungan apa tadi? Nang wajib, nang sunat. Itu niatnya itu jalur tah. Jalannya sudah nampak aja. Tinggal kitanya aja mau ke umpet berjalan kadakah. Namun sudah jalannya ada hajjannya. Nang ma'uruk ada juga pulang ya tak mbahanu umpet kita mbahanu kada bukan sedang aja adalah. Hah? Hah? Malam Sabtu umpet malam Ahad kada kena tak. Padahal nang ma'uruknya sudah ada aja. Amni kita jualah ni kada ada. Aku insya Allah nanya di utakku di hatiku insya Allah dah sudah. Nang kakaya berjanji tak ada handak mas kali merembet turang. Kada wani aku merembet turang tu kada wani lon Tuhan itu pantar pantar kepada harap saja panglah. Ni kada tak ada sudah kada sebab itu kada ada hasilnya jual. Anu dasarnya untuk kita aja leh. Itu ada. Artinya lamun nyawa ni ada sih keinginan hendak nang cara orang sempurna jua jalannya kan sudah nampak aja tak nang wajib nyawa tahu aja sudah nang sunat tahu aja tinggal niatnya tahu aja tinggal tinggal mengosongkan waktu aja lagi ya kalau jaminlah waktu aja lagi kita cari nang kosong menambahi tegasan kita nang pegawai nang sunat tadi itu habis ya niatnya sudah tahu aja napa itu Tuhan kada memaksakan jomun amun pinggang kita sudah rasa panas tak iya kalah nah baali-ali ibadat nang lain pada duduk untuk kalulah iya kalulah nyata tapakur macam-macam ada aja semalam tu ibadat sudah itu tapi engkor ada aja wabada laka su'a'ut tahkik wabada artinya zuhara maknanya nampak jua laka lawan nyawa itu tadi nah su'a'ut tahkik uja kita cahaya anu napa tahkik anu apa juga kita tadi anu cahaya-cahaya anu kebenaran nah tahkik itu kebenaran su'a'ut tahkik maknanya nurul haqqi artinya cahaya kebenaran sudah nampak aja lawan nyawa. Wa'lam katahui olehmu. Nah situ aja lah. Wa'lam tinggi malam. Nah situ aja lah. Situ aja lah. Mudah-mudahan dengan berkat kitab dan majlis yang kita baca kita dengan bersama-sama mudah dilanggar sampai di rumah ini. Allah subhanahu wa ta'ala ma'ampuni segala dosa dan kesalahan kita dalam batin seumur hidup. Demikian dosa umat kita, abah kita dan seluruh kula warga kita, kawan-kawan dan jiran-jiran kita dan yang mendengar di rumah berataan.